Usa santa le baja ya la casa sabe killers. Na toma sei bai killers. Uka toma sei killers. Rapi ya le na kava. Sei sou bai killers. Killers. Yeah. Fam tik tik tik killers ki yamba. Maki general sa tabaka ya la. Kase fam na jaska sou pe bomba. Eka tik tik tik fam. Ah joa sa. Tik tik killers ki yamba. Maki general sa tabaka ya la. Kase fam na jaska sou pe bomba. Eka tik tik tik fam. Ah joa sa. Flow gimme. Fam mutei komon Jimmy. Chale kompan timi, wime ou la konchini. Bate dada ou et fini, fey du bout dret komidi. Toudou ka hen kou kini, fey dada ou spin konsidi. Nou ka mix kon la tiye kiwi, ou ka hen bit kon ka brit nan ouwi. Fom rasta bole det kuli. Yo made, ha, kiles ki yamba. Maki general sa tabaka yad la. Kase fom la, jaska sou kwe bompa. Eka tik tik tik fom, pa jwan sa. Ha, ha, tik tik tik, kiles ki yamba. General sa tabaka yad la. Pese fom la jaska sou kwe bompa. Eka tik tik tik fom. A jwan sa. Asi da lay kon pla a le tab. Jen fom just le kou konfortab. Desa na don kon glo a de sab. Fe bompa houle kon a miskad. Ebe fey houle la moda mab. Mete nye don la kon a sim kad. Fe bompa bat kon la che do wad. Isan bay la go kas pat la kamad. Fom tik tik tik kiles ki yamba. Waki general sa tabaka yad la. Pese fom la jaska sou kwe bompa. Eka tik tik tik. Pa jwa sa, ha, tik tik tik kiles ki yamba. Waki general sa tabaka yad la. Pese fom la jaska sou kwe bompa. Eka tik tik tik tik tik fom. Pase sa bay kiles. Tik tik tik kiles ki yamba. Tik tik tik taka yad la. Tik tik tik sou kwe bompa. Tik tik tik pa jwa sa. See?